Selamat jalan sayang, semoga kau bahagia. Walau tak bisa kita bersama, cintaku hanya untuk dirimu. Walau ku tahu kau bukan Wana Teta Record Vianisi Indonesia. Goyang dong Teta Record Nirwana.